Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa li masyikhina wa li sa'iril muslimin min kulli dunubin. Halaman 121. Sudah ketemu. Baik. Di matan berarti ya. Matan yang baru. Iya, matan yang baru. Nah, terpedol di matan yang baru. Di sini dibaca. Siapa Akbar? Baca Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'amsalu hadihil khurafati khurafati alati tadom alati tadom manu tadom mana tarotan alati tatadom manu alati tatadom manu tarotan tafsir al-lafzi bima la yadullu alaihi bihalin. Fa inna hadhihi al-alfaz la tadullu ala ha'ula'il ashkhasi wa qawluhu ta'ala waladina ma'hu shidda'u ala kufari ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan kullu dhalika na'tun lilladina ma'hu wahiyya allati yusammiha an-nuhatu khobaran ba'da khobarin wal maksudu huna annaha kulluha sifatun li wa maksudu huna annaha kullaha sifatun li mausufin wahidin wa hum alladina ma'ahu wala yajuzu ayyakuna kullun minha muradan bihi syakhsun wahidun watadammanu tarotan ja'lal lafzi al-mutlaki al-ami munhasiran fi syakhsin wahidin kaqawlihim inna qawlahu ta'ala innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu urida biha ala alayya wahdahu urida biha ala wahdahu urida biha aliyun urida biha aliyun wahdahu wa qawlu ba'dihim inna qawlahu walladhi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi urida biha Abu Bakr wahdahu. Baik, dimatan dulu kita bacakan syarahnya, apa penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa amsalu hadhil khurafati, contoh-contoh khurafat yang ada di berbagai tafsir kalangan ahli bid'ah, baik dari Syiah kemarin Mu'tazilah maupun dari kalangan Juhal. Allati tatadammanu taratan tafsira lafzi bima la yadullu alaihi bihalin. Contoh-contoh khurafat ini mengandung terkadang tafsir lafaz mentafsirkan teks dengan makna yang sama sekali tidak terkandung di dalamnya, bima la yadullu alaihi bihal. Fa inna hadhihi al-alfadha la tadullu ala haula ila ashkhas. Ya, karena lafaz-lafaz di ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan kepada person-person tersebut. Sebagaimana kemarin disebutkan, wa tini wa zaitun wa tur sinin wa hadal baladil amin. Kata mereka apa? At-tin siapa? Abu Bakar. Wa tur sinin Umar. Ya. Kemudian apa lagi? Tafsir Tabat yada Abu Lahab wa Tab. Dua tangan Abu Lahab siapa? Abu Bakar dan Umar. Waliyadzubillah. Ya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Siapa yang dimaksud dengan baqarah kata mereka? Aisyah radhiyallahu anha. Nauzubillahi min dzalik. Yang kata Syekh Abdul Saimin, siapa yang meyakini ini maka dia murtad, keluar dari Islam. Allah musta'an. Nah, kemudian kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, wa qauluhu taala walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi, ya, asyidda'u alal kuffar, yang bersikap keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, namun berkasih sayang sesama mereka. Tarahum rukka'an sujjada, engkau melihat mereka rukuk dan sujud. Ini kata mereka kemarin apa? Ya, Ali. Kalau yang asyidda'u alal kuffar, Umar. Kalau yang ruhama'u bainahum, Utsman. Ini ya, cok gali cok. Kullu dhalika na'tun lil ladina ma'ah, semuanya adalah sifat bagi terhadap orang-orang yang bersama Nabi, yang mencakup seluruh sahabat. Wa hiya allati yusammiha annuhatu khabaran la'da khabarin, itulah yang dinamakan oleh para ahli nahwu sebagai khabar ba'da khabar, khabar ba'da khabar. Ya, satu subjek dengan predikat yang lebih dari satu. Ah, kurang lebih begitulah. Ya, mana lagi tadi? Wal maqsudu huna annaha kullaha sifatun li mausufin wahidin. Yang dimaksud di sini adalah seluruh sifat. Semuanya ini adalah seluruh sifat bagi mausuf, hanya satu mausuf. Artinya yang disifati cuma satu, tapi sifatnya banyak. Ya, yang disifati cuma satu, yaitu semua dari kalangan sahabat. Nah, sifatnya banyak. Ya, mereka asyidda'u alal kufar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujadah. Mereka keras terhadap orang kafir, lemah lembut terhadap sesama mukmin, dan mereka ahli ibadah. Nah, wahumul ladina ma'ah, dan mereka adalah orang-orang bersama Nabi. La yajuz ayyakuna kullun minhuma muradan bihi syakhsun wahidun. Tidak boleh dikatakan yang dimaksud dengan sifat-sifat itu adalah satu persen saja. Enggak boleh. Tatadammanu taratan ja'la al-lafzi al-mutlaqi al-ami munhasiran fi syakhsin wahidin. Yaitu seluruh sifat-sifat di atas merupakan subjek dari seluruh objek dari sifat ya, satu, yaitu orang-orang bersamanya. Setiap sifat ini tidak boleh dimaksudkan sebagai satu individu. Sudah, ini kemudian. Nah, ini yang kedua sekarang. Watatadammanu taratan ja'la labdi al-mutlaq. Yang kedua, kalau tadi yang pertama apa? Mentafsirkan teks sesuai dengan makna, mentafsirkan teks dengan tafsir atau makna yang sama sekali tidak terkandung di dalam teks ayat. Nah, yang kedua, mentafsirkan teks yang mutlak dan umum, al-ami, munhasiran, terbatas, ya, terbatas tertentu, fi syakhsin wahidin, hanya pada satu persen tertentu aja. Semisal ucapan mereka, qauluhu ta'ala innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Ya, sesungguhnya wali-wali Allah, penolong kalian hanyalah Allah, rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, ini kata orang Syiah apa? Urida biha aliyun wahdahu. Yang dimaksud dengan orang-orang beriman adalah hanya Ali bin Abi Thalib semata. Wa qauli ba'dihim, dan juga ucapan sebagian mereka, ya, inna qawlahu wa rasulu apa namanya walladina ja'a bisidq wa saddaqa bih, dan orang-orang yang membawa kebenaran dan orang-orang yang membenarkannya, kata mereka urida biha Abu Bakrin wahdahu, yang dimaksud adalah Abu Bakar saja. Nah, ini tentu tafsir yang ini bukan dari kalangan Syiah, tapi dari kalangan orang-orang yang keliru ya, yang salah. Namanya kita baca syarahnya. Tafadhal, tadi siapa yang baca akbarnya? Nah, baca lagi akbar. Hadza qala bihi ba'dul mufassirin qalu walladhi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi hadza nazalat fi Abi Bakr walakin sabaqa lana anna qawlahu nazalat fi kadza ya'ni annahu da dahilun fi ma'naha fayakunu tafsiran. Wa ala hadha faman qala innaha nazalat fi Abi Bakrin fa ma'nahu anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadkhulu fi hadhihi fi hadha al-wasfi walladhi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi wa la syakka anna awwala man yadkhulu fiha ar-rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi fa syahida li nafsihi alaihi sallallahu wasallamu annahu rasulullah haqqan wa annahu alaihi sallallahu wasallamu mursalun ila jami'in nasi wa umira ayyakula dhalika qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an faja'a bisidqi wa saddaqa bihi aidan. Baik, perhatikan. Hada qala bihi ba'dul mufassirin. Inilah yang dikatakan oleh sebagian orang, para ahli tafsir mengenai ayat. Mereka menyatakan terkait ayat walladzina ja'a bisidq wa saddaqa bih, dan orang-orang yang membawa kebenaran dan orang yang membenarkannya. Kata mereka, hadihi nazalat fi Abi Bakrin. Ayat ini turun berkenan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Lakin sabaqalana, namun telah dijelaskan, kami jelaskan, kata Syekh, anna qawlahum nazalat fi kada ya'ni annahu dakhilun fi ma'naha fayakunu tafsiran. Namun telah dijelaskan, kami jelaskan sebelumnya, kata Syekh, bahwa pernyataan ahli tafsir yang menyatakan ayat ini turun, diturunkan atau ayat ini turun berkenan tentang ini, ya, nazalat fi kada, turun berkait terkait tentang ayat ini, tentang peristiwa ini, yakni annahu dakhilun fi ma'naha, yang maksudnya masalah ini masuk dalam kategori, ya, pesan ayat tadi, maknanya demikian, fayakunu tafsiran, maka dia menjadi tafsir. Wa ala hadha, maka berdasarkan hal ini, fawan qala innaha nazalat fi Abi Bakrin fa ma'nahu anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadkhulu fi hadzal wasf. Ya, maka kalau ada yang menyatakan ayat ini turun terkait tentang Abu Bakar, maka maknanya bahwa Abu Bakar radhiyallahu masuk ke dalam cakupan sifat ini. Ya, Abu Bakar memiliki karakter sesuai dengan sifat tersebut, yaitu walladzina ja'a bisidqi wa saddaqa bih, dan orang-orang yang membawa kebenaran dan orang yang membenarkannya. Wala syakka anna awwala ma yadkhulu fiha ar-rasulu alaihi salatu wassalam, kata Syekh. Ya, tidak diragukan lagi yang pertama kali, orang yang pertama kali yang berkarakter, yang memiliki sifat dengan kesesuaian dengan sifat tadi adalah Rasulullah SAW. Fa'innahu ja'a bisidq, Rasulullah SAW datang membawa kebenaran. Wa saddaqa bih, ya, dan Rasul pun membenarkannya. Ya. Fa syahida li nafsihi alaihi salatu wassalam annahu Rasulullah haqqan. Ya, Rasul bersaksi terhadap dirinya sendiri bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Ya. Wa annahu alaihi salatu wassalam mursalun ila jami'in nas, dan bahwasanya beliau diutus kepada segenap manusia. Ya, kemudian beliau pun diperintahkan. Ya. Wa umira ayyakul dzalik qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum. Rasul pun diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan hal itu kepada seluruh manusia. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul Allah untuk kalian semua. Utusan Allah untuk kalian semua. Fa ja'a bisidqi wa saddaqa bihi aidan. Maka beliau membawa kebenaran dan juga membenarkannya. Nah, ya, berikutnya sabit aja sabit. Qala mu'allif rahimahullah wa qawluhu la yastawi minkum man anfaqa min qabli fathi wa faqata wa qatal urida biha Abu Bakr wahda wa nahu dhalik. Urida biha Abu Bakrin wahdahu, nah, terus wa nahu dzalik. Ayo baca syarahnya langsung. Syarhu walladzi qala urida qala urida biha Abu Bakrin fathalan naqulu in arada ala sabilil hasri fa khata'un wa an arada ala sabilil mithali fa sahihun wa lana annakula nazalat fi Abi Bakrin yakni wa fi amsalihi walakin in urida al hasra fa hadha al hasru fa hadha la yajuzu fa hadhihi qa'idatun fi at tafsir annahu la yajuzu ay yukhassisa al 'amu wa yuhassiru ma'nahu ila bidalilin fa in jaa'a ad dalilu mithlu qawlihi alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum annan nasa al murada bihim Abu Sufyan qad jama'u al muradu bihim Abu Sufyan qad jama'u lakum fakhshawhum wa hadha kama qila wa ila fa innal wajiba ibqa'ul 'ami 'ala umumihi li'anna al-hasrahu fi wahidin min afradihi kusurun fi tafsiri wa kama na'lamu jami'an anna mufassira yajibu an yakuna mutabiqan lil mufassiri masa mufassir mesti disesuaikan dengan mufassir yang benar lil mufassari amma ayyukhassasa fa hadha la yajuzu kama annahu la yajuzu ayyu ammama aidan fa idza jaa nasun fi shay'in khasin lam yajuz an naj'alahu aman allahumma illa an tariqil qiyasi in kana mimma yumkinu fihi al qiyasu. Nah, kemudian Syekhul Islam menyatakan wa fihi la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal urida biha Abu Bakrin wahdahu wa nahu dhalik. Dan pernyataan mereka yaitu karangan ahli tafsir yang keliru yang menafsirkan ayat tidaklah sama orang yang berinfak di jalan Allah ya di antara kalian ya dan yang berperang ya mengqabil fath dengan dari kalangan orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathul Mekah sebelum penaklukan kota Mekah. Kata mereka, oh ini yang dimaksud adalah Abu Bakar seorang wa nahu dhalik dan semisalnya. Ya kata Syekh Al Utsaimin, walladzina qala urida biha Abu Bakr nasalan. Ya, dan orang yang menyatakan yang dimaksud dengan ayat tadi adalah Abu Bakar misalnya. Naqul in arada ala sabilil hasri fa khata'. Apabila ia menginginkan bahwa yang dimaksud dengan Abu Bakar itu ala sabil hasr yaitu dengan membatasi maka ini keliru ya, tidak tepat wa an aradana wa in harusnya wa in bukan wa an harusnya wa in arada ala sabilil misali fa sahihun namun kalau yang dimaksud itu sebagai contoh saja maka itu baru benar. Ya, kemudian walana annaqula nazalat fi Abi Bakr yakni fi wa fi amsalihi. Ya, misalkan kalau sebagai contoh misalkan kita menyatakan ya menurut kami walana maknanya indana. Ya, apa namanya? Menurut kami mengatakan ayat itu turun terkait tentang Abu Bakar. Ya, maksudnya dan yang semisalnya. Ya. Terkait tentang Abu Bakar dan yang semisal beliau. Lakin in uridal hasru, tapi kalau dimaksudkan itu dibatasi. Oh ini yang dimaksud Abu Bakar. Tidak ada yang lain. Wahada la yajuz, maka ini tidak boleh. Wahadihi qa'idatun fit tafsir, inilah kaedah dalam tafsir. Nah, kemudian saya menyatakan wa anna la yajuz ay khassasa al-'amu wa yuhassaru ma'nahu ila bidalil. Ya. Nah, itu berikutnya juga. Ya. Bahwa tidak boleh sesuatu yang umum dikhususkan, dan tidak boleh maknanya itu dibatasi illa bidalilin, kecuali dengan dalil. Ini kaedahnya, kaedah tafsir. Tidak boleh mengkhususkan sesuatu yang umum dan membatasi maknanya kecuali berdasarkan dalil. Fa in ja'a dalil mithlu qawlih, nah kalau memang ada dalil, misal firman Allah Ta'ala, ya, alladzina qala aw qala lahum alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, ya, yang mereka, ya, yang mereka ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Annan nas, yang dimaksud bahwasanya di sini al-murada bihim Abu Sufyan. Orang-orang yang dimaksud di sini adalah an-nas, bahwasanya orang-orang itu Abu Sufyan. Ya, qad jama'u lakum, telah bersepakat untuk mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Sufyan. Kemudian ayat qad jama'u lakum fakhshawhum, ya, mereka telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Hadza kama qila. Ya, tafsir ayat ini sebagaimana telah disebutkan. Ya. Wa illa fa innal wajiba ibqa'ul 'ami 'ala 'umumihi. Ya, jika tidak demikian, wajib menetapkan ayat yang umum, ya, sesuai dengan pesan umumnya, di atas keumumannya. Li'anna hasrahu wahidun fi afradihi qusurun fi tafsir. Ya. Kemudian kata beliau, ya, karena membatasi ayat tersebut untuk individu tertentu, ya, kusurun ini adalah tafsir apa, sesuatu yang kurang, ya, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif dalam tafsir. Kemana alam sebagaimana yang kita ketahui, ya, jami'an annal mufassira yajibu ayyakuna mutabiqan lil mufassari, bahwasanya seorang ahli tafsir, ya, dia wajib harus membawakan tafsir yang sesuai selaras dengan ayat yang ditafsirkan, ya. Amma ayu khassasa fahadal ayat. Adapun kalau dikhususkan, ini enggak boleh. Ya, kama annahu la yajuz ayu ammama aidun. Sebagaimana tidak boleh ketika disebutkan, diumumkan, diglobalkan secara umum. Fa idza jaa nasun fi syai'in khassin lam yajuz an naj'alahu amman. Apabila telah terdapat teks ayat atau hadis, ya, yang khusus, maka kita tidak boleh menjadikannya umum. Ya, ya, Allahumma illa antariqil qiyas, kecuali melalui metode qiyas. In kana mimma yumkinu bihi al-qiyas, ini apabila memang memungkinkan dapat digunakan metodologi qiyas. Nah, kemudian berikutnya, nah, siapa yang baca? Ya, Mirza. Batasiru ni hatiyata wa asarihi atba'u bisunati wa jamaati. Wa, kemudian wa asarihi, tafsir dari Ibn Athiyyah dan semisalnya. Atba'u, itu lebih mengikuti. Wa aslamu minal bid'ati min tafsiriz Zamakhsyari. walau dzukira kalam salafil mawjudi fit tafasiril masyurati anhum ala wajhihi lakana ahsana wa ajmala fa innahu katsiran ma yanqulu min tafsiri Muhammad ibn Jarir at-Tabari wa huwa min ajli tafasiril masyurati wa huwa min ajli tafasir ajli tafasiril masyurati wa adumiha qadaran qadaran wa adumiha qadaran qadaran summa innahu a'zab ma'tuf ke ajal ya wa adumiha qadaran terus summa innahu yada'u ma naqalahu ibnu jarir anis salafi la yahtihi bihalin wa yadkuru ma yasumu annahu qawlul muhaqqiqina wa innama ya'ni bihim ta'ifatan min ahlil kalami alladina qarraru usulahum biturukin min jinsi ma qarrarat bihi al-mu'tazilatu usulahum wa inkanu akroba ila sunati min al-mu'tazilati lakin yang bagi ayyutia kullu di ayyuta kullu di haqqin haqqahu wa ya wa ya'rifa anna hadha min jumlati tafasiri ala al-madhhabi. Baik. Tafsir Ibnu Athiyah dan yang semisalnya itu atba'u li sunnah, itu lebih mengikuti sunnah. Wa lebih mengikuti sunnah wal jamaah. Lebih sesuai dengan metodologi ahli sunnah wal jamaah maksudnya. Wa aslam, dan lebih selamat. Lebih selamat minal bid'ati minat bin tafsir az-zamakhsyari, dan lebih selamat dari bid'ah daripada tafsirnya az-zamakhsyari, tafsir al-kasyaf. Walau dzakara kalam as-salafi, ya walaupun seandainya beliau menyebutkan kalam salaf al-mawjud yang ada di dalam tafsir yang ma'thurah anhum ala wajhi lakana ahsana wa ajmala. Seandainya beliau menyebutkan Ibnu Athiyah menyebutkan pernyataan para tafsalaf yang ma'thurah yang diriwayatkan dari mereka ala wajhi sesuai dengan tafsirannya apa, ayatnya apa, ini tentu lebih baik dan lebih bagus lagi. Wa inna katsiran ma yanqulu min tafsiri Muhammad ibn Jarir at-Tabari. Kebanyakan yang beliau nukil ialah dari tafsirnya tafsir at-Tabari. Ibnu Athiyah ini dari tafsir Muhammad bin Jarir at-Tabari. Wa huwa min ajallil tafasiri al-ma'surah wa 'azamiha qadran. Dan tafsir at-Tabari ini adalah termasuk salah satu tafsir tafsir yang ma'surah yang diriwayatkan, artinya penukilannya itu berdasarkan riwayat, yang paling bagus sekali dari pengutipan riwayat dan paling agung kedudukannya, Kemudian summa innahu yada'u mana qalahu Ibnu Jarir. Kemudian beliau yada, meninggalkan. Kemudian beliau meninggalkan apa yang dikutip oleh Ibnu Jarir anis salaf, dari salaf, la yahkihi bihalin. Yang ia tidak mengutipnya sama sekali. Jadi Ibnu Athiyah banyak menyadur dari tafsir At-Tabari, tapi kalam salaf yang disebutkan oleh At-Tabari tidak beliau sebutkan. Wa yadhkuru ma yaz'umu annahu qawlul muhaqqiqin. Dan beliau hanya menyebutkan beberapa kutipan yang beliau sangka itu adalah ucapannya para ulama ahli tahqiq, para ulama peneliti. Wa innama ya'ni bihim ta'ifatan min ahlil kalam. Sebenarnya yang ia maksud mereka itu adalah sekelompok dari ahlul kalam, alladina qarraru usulahum bit turukin min jinsin ma qarrarat bihi al-mu'tazilatu usulahum. Sebenarnya mereka adalah dari kalangan ahlul kalam yang telah menetapkan usul mereka, landasan-landasan beragama mereka dengan metode-metode, ya, dengan metode-metode majin min jinsi maqarrat bihi al-mu'tazilatu usuluh, dengan metode yang sama yang telah ditetapkan oleh Mu'tazilah, ya, tentang usul mereka, prinsip-prinsip beragama mereka. Wa in kanu aqraba ila sunnati min al-Mu'tazilah. Ini kata Ibn Taymiyah ini. Meskipun pendapat mereka lebih dekat, ya, kepada sunnah daripada Mu'tazilah. Lakin yang bagi an yu'taqulu di haqqin haqqahu, masyaallah. Ini sikap adil dari Ibn Taymiyah. Namun sudah sepatutnya, ya, sudah sepatutnya, kata beliau, ya, setiap orang yang memiliki kebenaran, dia mesti diberikan haknya. Wa ya'rif, dan dia mengetahui, anna hada min jumlati tafsir ala madhab, bahwasanya ini adalah sejumlah tafsir berdasarkan madhab. Terus lanjut dibaca Nizam Syarah. هذا من كلام الشيخ رحمه الله، وهو يدل على أن الرجل منصف وعادل، منصف وعادل، وأن الحق ولو كان من أهل البدع يجب أن يقبل، وأن أهل البدع إذا كان بعضهم أقرب إلى السنة من بعض يجب أن يثنى عليهم بهذا القرب، وأما أن نرد ما قاله أهل البدع جملة وتفصيلا حتى ما قاله من الصواب، ونقول هذا قاله صاحب بدعة فهذا خطأ، لأن الواجب أن يقول الإنسان الحق أينما كان ولا ينظر إلى قائله، ما شاء الله. ولهذا قال يجب أن يعرف الرجال بالحق، ولهذا قال يجب أن يعرف الرجال بالحق، الحق بالرجال. وأنت إذا عرفت الحق بالرجال فمعناه أنك مقلد مهدون، لكن إذا عرفت الرجال بالحق وأنه إذا كان ما يقولونه حقا فهم رجال حقا فهذا هو العدل. فالشيخ رحمه الله يقول يجب أن يعطى كل ذي حق حقه حتى ولو كان من أهل البدع وكان قريبا من أهل السنة، فإننا نعطيه حقه ونقول إن هذا المبتدئ أقرب إلى السنة من هذا المبتدئ. ما شاء الله. Paham antum bagaimana adilnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Al-Utsaimin? Ya, kayak kita sekarang, ya. Kalau kita sekarang udah ahli bid'ah, ya udah mau ngomong kayak apa enggak diterima. Kata Syekh, hada min kalami Syekh rahimahullah. Ini adalah di antara ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wahwa yadulu ala anna rajula munsibun. Dan ini menunjukkan bahwasanya sosok pria ini, yaitu Ibnu Taimiyah, adalah seorang yang insaf. Wa adil, adil. Seorang yang insaf dan adil. Insaf, adil. Ya. Dia, apa bahasa kitanya? Orangnya itu objektif, ya, dan adil. Wanal haqqa walau kana min ahli bidai yajibu ayyukbala. Ya. Kebenaran walaupun itu ternyata berasal dari ahli bid'ah wajib diterima. Bahkan termasuk kalau itu berasal dari setan sekalipun wajib diterima. Wa anna ahlal bid'ah idza kana ba'duhum aqraba ila sunnati min ba'din ayusna 'alaihim bihadzal qurbi. Masyaallah. Berikutnya juga kebenaran walaupun itu berasal dari ahli bid'ah wajib diterima, dan bahwasanya ahli bid'ah ya, jika sebagian mereka lebih dekat kepada sunnah daripada yang lain, wajib untuk dipuji. Ya, mereka wajib dipuji ya, bihadal qurbi, berdasarkan kedekatan mereka kepada sunnah. Nah, ngerti gak antum? Asy'ariyah sama Jahmiyah, mana yang lebih dekat pada sunnah? Asy'ariyah. Paham antum sini? Masya Allah. Gak kayak kita, global semuanya. Makanya orang kafirnya bertingkat-tingkat. Abu Bakar, apa? Abu Talib, Abu Jahal. Beda. Ya, Ahlul Bid'ah juga demikian. Jahmiyah sama Asy'ariyah ya beda. Jangan disama-samain. Ya, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi? Wa amma annaruda maqalahu ahlul bid'ah ijab jumlatan tafsilan hatta maqaluhu min as-shawab wa naqul hadha qalahu sahibu bid'ah fa hadha khata'. Nah. Adapun kata Syekh, ya, adapun kita menyanggah, membantah pendapat mereka secara global maupun secara rinci hingga apa yang mereka katakan adalah kebenaran, maka kita mengatakan ini diucapkan oleh bid'ah. Jadi kebenaran tersebut tertolak, maka ini adalah salah, keliru. Lian wajiba ayakul al insanu al haqqa aina makana wala yanzur ila qailihi. Masyaallah. Ya. Nah, ini ya. Karena yang wajib adalah seorang menyatakan kebenaran. Ya, seorang menyatakan kebenaran. Ya, aina makana. Dari manapun ya, kebenaran itu berasal dan dia tidak perlu menoleh kepada orang yang mengucapkannya. Maka ya, kata-kata mutiara undur ila maqala wala tanzur ila man qala, itu pada kasus kebenaran. Lihatlah isi pesannya, jangan lihat siapa yang menyampaikan pesan. Ini terkait tentang kebenaran. Namun kalau menuntut ilmu, belajar, bersimpuh, memang ya, mesti diteliti dari kalangan ahli sunnah atau dari kalangan ahli bid'ah. Ya, tetapi kalau kebenaran secara umum wajib diterima dari manapun. Itu juga dari pernyataan Syekh Al-Utsaimin ya. Ahli bid'ah mereka bertingkat-tingkat. Ya, sebagian mereka kalau lebih dekat pada sunnah maka mereka wajib dipuji, berdasarkan kedekatan mereka kepada sunnah. Masya Allah. Ya, tentu fleksibel. Misalkan begini, pada kasus ya, Ru'yatullah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah berselisih, mana yang lebih dekat pada sunnah? Asy'ariyah. Maka Asy'ariyah di sini dipuji atas perselisihan mereka dengan Mu'tazilah. Ini dilakukan oleh Ibnu Taimiyah di Rad 'alal Mantiqiyyin. Ya, beliau menyebutkan kebaikan dari Asy'ariyah terkait hal ini. Ya, beda sama kita saat ini. Ya, Ikhwani sama Sufi ya, bertikai, maka kita rasain keduanya bertikai. Nah, keduanya kita cela. Allah musta'an. Kemudian mana lagi tadi? Walihada qala yajibu ayyurafa ar-rijalu bil haqq. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah menyatakan wajib mengenal seseorang berdasarkan kebenaran. Lal haqqo bil rijal, bukan melihat kebenaran berdasarkan orang. Kalau kita enggak sekarang. Siapa yang ucap? Ya, Ustadz Sigor. Nah, enggak didengerin. Siapa? Kibar. Oh, didengerin. Ini patokan. Nah, ini kayak begini enggak benar ini. Nah, bibit-bibit hizbiyah. Atau memang sudah hizbiyah. Wa anta idza arafta al-haqqa birrijal fa ma'nahu annaka muqallidun mahdud. Ya, kalau apabila Anda mengetahui kebenaran dengan seseorang, itunya Anda hanya pentaklid buta, muqallid semata Anda. Kalau melihat kebenaran itu berdasarkan person. Pokoknya enggak mau tahu, saya mau apa pendapat setiap ada perselisihan, saya mengikuti pendapat ustaz ini. Ya. Ustaz menengah. Oh enggak, saya junior. Oh enggak, saya senior. Pokoknya saya mau yang kelas menengah. Saya mau yang junior, saya mau yang doktor, saya mau yang ini. Ah. Ini muqallid buta saya bilang. Cuman enggak malu lagi. Ah. Dan enggak ngaku. Ah, itu. Enggak ya. Ngaku. Ah. Ya, memang hizbiyun enggak ada yang ngaku kalau dia adalah hizbi. Ah. Sebagaimana maling enggak ada yang ngaku kalau dia adalah maling. Ya. Oh begini muqallid buta. Kalau dia membangun al-wala wal-bara di sini, maka dia jadi mubtadi. Jadi hizbiyun. Dia membangun al-wala wal-bara di atas ini. Maka dia adalah ahlu bid'ah. Walaupun dia menampilkan yel-yel sunnah. Lah, dia bukan sunnah, enggak dari depan, enggak dari belakang. Enggak ada sedikit pun sunnah yang ada pada dia. Maka dia adalah mubtadi. Ya, ahlu bid'ah sesat. Karena dia membangun al-wala wal-bara berdasarkan taklid. Allahul musta'an. Berdasarkan taklid, dia enggak tahu masalah. Nah, ini berbahaya seperti ini. Ya, ini membahayakan dakwah. Ya. Lakin idza arata ar-rijala bil haqq. Namun apabila Anda mengenal seseorang, sosok seseorang dengan kebenaran, ya. Fa inna idza arafta ar-rijal bil haqq annahu idza kana ma yaqulu ma yaqulunahu haqqan wa hum rijalun haqqan fa hadha huwal adl. Namun apabila Anda mengenal orang dengan kebenaran dan apabila yang dikatakannya benar, maka mereka orang yang benar, inilah keadilan. Ya, Syekh rahimahullah taala yaqul, dan Syekh sendiri pun menyatakan, yajib ayu'ta kullu dhi haqqin haqqah, wajib memberikan kepada setiap pemilik hak-haknya. Pemilik hak-haknya. Walau kana min ahli bid'ah, walaupun itu dari kalangan ahli bid'ah. Walau kana qariban min ahli sunnah. Ya. Namun dia lebih dekat kepada ahli sunnah wal jamaah. Fa innana nu'tihi haqqah. Maka kita memberikan haknya. Ya. Wa naqulu inna hadal mubtadi'a aqrabu ila sunnah. Dan kita katakan bahwasanya sang mubtadi ini lebih dekat kepada sunnah min hadal mubtadi, daripada mubtadi yang itu, nah, daripada mubtadi yang lain. Ngerti sini ya? Nah, Rafidah sama Khawarij, ya. Mending mana? Mending Khawarij. Ya. Khawarij sama ya Ikhwani lebih mending mana? Ikhwani. Khawarij sama Jemaah Tabligh lebih mending mana? Hah? Anak? Ya. Kalau ada yang menyatakan ini, wah ini manhaj baru, dia yang baru tahu. Kalau ada yang dibilang, oh ini manhaj baru nih, muji ahli bid'ah, dia yang baru tahu. Ibnu Taimiyah udah nyebut ratusan tahun silam, kemana aja. Makanya dibaca bukunya. Ya, gak usah buka buku Majmu' Fatawa, buka aja nih, tafsir. Muqaddimah tafsir, dapat ketemu, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Ya, memang kecenderungan orang begitu. Ya, apa yang tidak diketahui cenderung jadi musuh dia. Padahal dia nggak tahu, akhirnya dia musuhin. Padahal itu adalah ilmu. Karena dia nggak tahu, dia musuhin. Orang yang kayak gini belagu, dia menyangka kebenaran itu apa yang ada dalam cakupan pengetahuan dia. Kalau nggak ada yang dalam cakupan pengetahuan dia, maka dianggap itu bukan kebenaran. Oh ini berbahaya ini. Ya. Batarul haq wa ghamtun nas, itu definisi dari sombong. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ah, lanjut sampai sini. Anwar, fa inna sahabata. Fa inna sahabata wa tabi'ina wal a'immata idza kana lahum fi tafsiril ayati qaulun wa ja'a qaumun fassaru al ayata bi qauli akhara li ajli bi qaulin akhara bi qaulin akhara li ajli madhabin ihtaqaduhu wa dhalika al madhabu laisa min madahibi as-sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin saru musyarikina lil mu'tazilati wa ghairihim min ahli al bid'ah fi misli hadha wa fil jumlati man adala an madahibi as-sahabati wat tabi'ina wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalika kana muhtian fi dhalika bal muqtadian wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu fal maqsudu bayanu turukil ilmi wa adillatihi wa turukil sawabi. Nah, fa inna sahaba wa tabi'in wa la'immata, maka para sahabat tabi'in dan para imam, idza kana lahum fi tafsiril ayati qaulun, apabila mereka memiliki pendapat terkait tafsir suatu ayat. Wa ja'a qaumun fassarul ayata biqaulin akhar. Dan ternyata datang kaum yang lain yang menafsirkan ayat dengan ya tafsir pendapat yang lain, li ajli madhhabin, ya, karena berdasarkan madhab dia, i'taqaduhu, yang dia yakini. Wadzalikal madhhabu laisa min madhhabi sahabah, sedangkan madhab dia bukan madhabnya sahabat dan tabi'in, ya, yang tabi'in lahum bi'isa sawar musyarikina lil mu'tazilati wa ghairihim. Ya, maka jadilah dia masuk telah bersekutu dengan Mu'tazilah dan yang semisalnya dari kalangan ahlul bid'ah fi mithli hadza, dalam ya kasus misal ini. Sahabat mentafsirkan at-tin wa zaitun, ya tafsir berdasarkan Rasul. Ya, tiba-tiba tafsiran dia itu sama kayak berdasarkan tafsirnya Syiah. Tafsir Sufi misalnya. Kayak orang Syiah mentafsirkan tabat yada Abi Lahab wa tab, dua tangan Abu Lahab adalah Abu Bakar dan Umar. Ya. Wa fi jumlati man adala an madhahibi sahabah, maka secara umum barang siapa yang berpaling dari madhabnya para sahabat dan tabi'in, maka tafsir mereka ila ma yukhalifu idzalika kana mukhti'an fi dzalika bal mubtadi'an. Ya. Maka ya tafsir mereka ya ma yukhalifu, yang banyak menyelisihi dari madhabnya sahabat dan tabi'in, maka dia adalah orang yang keliru salah dalam hal tersebut, bahkan dia bisa juga jadi mubtadi' ahli bid'ah. Ya, wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu, walaupun ia adalah seorang mujtahid yang dimaafkan kekeliruannya. Wal maqsud bayanu turuqi al-turuqil ilmi wa adillatihi wa turuqil shawab. Ya, namun yang dimaksud di sini adalah penjelasan terkait tentang metode-metode ilmu dan dalil-dalilnya dan metode-metode kebenaran. Nah, ayo baca syarahnya. Yajduru at-tanbihu ila hadhihi al-mas'alati al-muhimmati, fa inna man adala an madhahibi sahabati wat tabi'ina wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalika kana mukhti'an fi hadha bal yakunu mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu, yakni nahnu nasifahu. Nah, wasofa yasifu. Nahnu nasifuhu. Kenapa mansub? Nahnu nasifuhu bi annahu mubtadi'un wa bi annahu mubtadi'un li anna kulla qawlin fi dinillahi lam ya'ti fi kitabillahi wala sunnati rasulihi wala fi qawli sahabati wat tabi'ina lahum bi insanin wa huwa qawlun mubtadi'un. Qaulun mubtada'un. Wa huwa qaulun mubtada'un li'annahu muhdatsun wa qad qala ar-rasulu alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun aw fil umuril ilmiyati al-aqdiyati wa kullu syai'in mukhalifin lima kana alaihi sahabatu wattabi'una lahum bi ihsanin fa innahu qawlun mubtada'un wa sahibuhu mubti'un walakin hal ya'samu hadal qailu yunzuru idha kana mujtahidan badilan wasi'ahu fi tulubil haqqi talabil haqqi walakin lam yasil ilaihi fahuwa maghfurun lahu walihada qala asyaihu rahimallahu wa in kana mujtahidan maghfurun lahu khata'uhu. Nah, ini dulu ya, kemudian Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, wa huna ada, maka di sini ya judul at-tabdih sudah sangat layak untuk diperhatikan ila hadhihi al-mas'alah al-muhimah, ke permasalahan yang sangat penting ini. Fa inna man adala an madahib as-sahabah tabi'in fi tafsirihim, karena barang siapa yang berpaling, ya, yang berpaling dari madhab sahabat dan tabi'in, ya, mereka berpaling dalam tafsir mereka, ila ma yukhalifu dhalika kana mukhti'an fi hadha, kepada sesuatu yang menyelisihi tafsir atau madhab sahabat dan tabi'in, maka dia adalah orang yang keliru dalam tafsirnya. Bal yakunu mubtadi'an, bahkan dia bisa juga menjadi orang yang mubtadi', ahli bidah, wa in kana mujtahidan maghfurun lahu khata'uhu. Ya, meskipun ia adalah seorang mujtahid yang kesalahannya ya dimaafkan. Ya. Ya'ni nahnu nasifuhu bi annahu mukhti'un wa bi annahu mubtadi'un. Ya, artinya kita mensifati bahwa dia adalah orang yang keliru dan dia adalah mubtadi'. Ya, dan dia adalah mubtadi' li anna kulla qawlin fi dinillahi lam ya'ti fi kitabillahi wa sunnati rasulih wala fi qawli sahabah wa tabi'in lahum bi ihsanin fa huwa qawlun mubtada'. Karena setiap pendapat dalam agama Allah yang tidak terdapat keterangan dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari para sahabat dan tabi'in, maka pendapatnya itu pendapat mubtada', pendapat yang diada-adakan. Ya. Karena itu muhdats, ya, diada-adakan. Rasulullah SAW bersabda, wasyarul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk urusan perkara adalah yang diadakan. Wukulu bid'atin dalalah, dan setiap kesesatan adalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Au fil umuril ilmiyah al-aqdiyah, atau dalam perkara-perkara yang membahas ilmiah aqdiyah, terkait tentang akidah. Fakulu syai'in mukhalif lima kana alaihi sahabah wa tabi'in lahu bi ihsan, ya, fa innahu qaulun mubtada'un. Ya, maka segala sesuatu yang menyelisihi sahabat dan tabi'in, maka itu adalah pendapatnya yang mubtada', yang diada-adakan, dan pelakunya mukhti'un, salah, keliru. Lakin hal yasam hadzal qa'il, namun sekarang apakah yang mengucapkannya tersebut berdosa? Ya. Yunzur, ya, mesti diteliti lagi. Idza kana mustahidan badilan hus'ahu, apabila dia adalah seorang mujtahid yang badilan mus'ahu, yang mencurahkan segala usahanya fi talabil haq, untuk menemukan, mendapatkan, mencari kebenaran, lakin lam yasil ilaihi, namun dia tidak dapat, belum mencapainya, ya, fa huwa maghfurun lah, maka dia yang dimaafkan. Wali hada qala syekh, oleh karena itu syekh menyatakan, wa in kana mujtahidan maghfuran, ya, khata'uhu, maghfuran lahu khata'uhu. Oleh karena itu Ibn Taymiyyah menyatakan, meskipun dia adalah mujtahid yang kekeliruannya dimaafkan. Ya, saya pun baca, saya pun. Maqala syarif mahimahullah, fa'anal ana nazroni, nazarun ila al-qawli aw at-tafsiri wa nazarun ila al-qa'ili aw al-mufassiri aw al-mufassiri al-mufassiri falana al-an nazarun, sekarang kita punya dua nazarun, dua nazar pertimbangan, nazarun ila qawli at-tafsir aw at-tafsir, pertimbangan, ya, pertimbangan tafsir, pertimbangan ila qaul aw tafsir, pertimbangan kepada pendapat atau tafsir, wa nadharun ila qa'il aw mufassir, dan kedua pertimbangan kepada yang mengucapkan dan yang mentafsirkan. Terus wal qaulu aw tafsiru al mukhalifu lima kana alaihi sahabatu wa tabi'una lahu ihsanin hadza qaulun mubtada'un batilun. Ini berikutnya, maka pendapat atau tafsir yang menyelisihi sahabat tabi'in, maka pendapatnya adalah mubtada', pendapat yang diada-adakan, batil. Terus wa ma bil ismah isbati lil qa'ili fa yunzuru fa in kana qad badala al jahdu juh al-juhdu wa sa'ati badala juhda wa sa'a bi qadri ma yastati'u ila al-wusuli ila al-haqqi walakin lam yatabayyan lahu illa ma qala fa innahu yaghfuru lahu masa yaghfir dia mengampuni yukfar dia fa innahu yukfaru lahu khata'u baik berikutnya ada pun binisbah kalau itu berdasarkan al-qa'il yang mengucapkannya fayunzar akan dilihat lagi diteliti lagi apabila dia adalah badal al-juhdah ya, dia adalah orang yang mencurahkan segala daya upaya dia kesungguhannya wasa'a dan dia telah berupaya ya dia berupaya untuk biqadima yastati sesuai dengan kemampuannya ilal usuli ilal haqqi untuk sampai kepada kebenaran lakin lam yatabayyan lahu namun ternyata belum jelas kebenaran tersebut baginya illa maqala kecuali apa yang dia kemukakan fa innahu yughfar lahu khata'uhu maka inilah yang kekeliruannya dimaafkan ya terus inna Allah yaqulu la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ya karena Allah berfirman Allah tidak membebani seorang kecuali dengannya ya sesuai dengan kemampuannya terus maka dia memberikan udzur udah salah dia ngasih udzur enak aja fayu'dharu bihadzal khata'i wa hadhihi alqa'idatu takadu takunu mujtami'an mujma'an enggak ada taknya kan mujma'an وإن كان العلماء يختلفون في تفسيرها أحيانا لكن هي قاعدة أصولية قاعدة أصيلة وأصل في هذا نعم ويؤذر بهذا الخطأ maka dia diberi uzur berdasarkan kekeliruan dia ini nah, inilah kaidah yang ya, hampir-hampir disepakati kaidah tersebut. Ya. Walaupun sebagian ulama mereka berselisih terkait perinciannya. Ya. Terkadang para ulama berselisih tentang perinciannya. Lakin hiya faidatun asilah. Namun ini adalah kaidah yang ya, yang sudah baku dan pokok dan inilah asalnya dalam masalah ini. Ya. Terus lanjut warubasa ilin yaqulu kaifa yuqalu liman adala an madhahibi sahabati wa tabi'ina wa tafsirihim mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu kama dzakara dzalika al-mu'allifu rahimallahu nah ini kemudian beliau menampilkan soal jawab. Ya, mungkin banyak orang yang menyatakan, bagaimana kok bisa dikatakan bagi orang yang berpaling dari madhabnya sahabat dan tabi'in terkait tafsir mereka, dia jadi mubtadi. Walaupun dia adalah mujtahid yang dimaafkan kekeliruannya sebagaimana disebutkan oleh mu'alif Ibnu Taimiyah. Terus wal jawabu 'ala dzalika bi annahu qala biqaulin laisa ma'rufan ani sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin wa ala dhalika fa huwa mubtadi'un fi qawlihi hadha walakin la nu'tihi al-wasfa al-mutlaqa wa in kana mubtadi'an fi dhalika masyaallah ini kaidah lagi nih antum kalau mau bermanhajnya maka banyak-banyak belajar banyak-banyak baca kitab biar enggak nabrak-nabrak. Ini kaidah lagi nih, cocok nih buat bermadzhab. Maka jawabannya adalah bi annahu qala bi qawlin laisa ma'rufan an sahabat. Karena dia berpendapat dengan pendapat yang tidak dikenal. Ya, dari dikenal oleh kalangan sahabat dan tabi'in. Wa ala dzalika fa huwa mubtadi'. Fa huwa mubtadi'un fi qawlihi hadza. Maka berdasarkan hal itu, dia adalah mubtadi' dalam pendapatnya itu. Namun la nu'tihi al-wasfa al-mutlaqah wa in kana mubtadi'an fi dhalik. Namun kita tidak mensifati sifat bid'ah ahli bid'ah yang mutlak, ya, walaupun dia adalah mubtadi dalam masalah itu. Ngerti enggak sini? Ini ada orang yang ingkar kasyaf, ya. Dia ceritanya mau bantah sufi. Bantah Ustaz Abdul Somad. Oh, kasyaf itu enggak ada bla bla bla. Pendapat dia ini pendapat siapa? Hah? Yang mengingkari kasyaf siapa? Mu'tazilah, Jahmiyah, Mutafalsifah. Kalau kaum sufi gulu terhadap kasyaf. Kalau yang mengingkari kasyaf, Mu'tazilah, Jahmiyah, Mutafalsifah. Ya. Maka kita katakan pada dia, Anda mubtadi. Loh, saya kan cuma masalah ini aja. Iya, dalam masalah ini Anda mubtadi. Tapi kita tidak mensifati dia bid'ah-bid'ah mutlak. Ngerti enggak sini? Ya. Dia dalam mubtadi. Tapi maksud saya ingkari sufi, oh, enggak bisa. Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di saat itu dibutuhkan tidak diperbolehkan. Tapi yang saya maksud adalah tafsirnya, apa kasyafnya, ilmu versi sufi. Kasyaf itu adalah ilmu, ditetapkan oleh Al-Qur'an, ditetapkan oleh para ulama. Kasyaf itu adalah ilmu. Maka apa yang mau diingkari? Maka ketika mengingkari sufi wajib menjelaskan ya. Pengimanan terhadap kasyaf ala wajhin sahih, ya, berdasarkan metode yang benar. Dijelaskan kekeliruannya, dijelaskan yang benar kayak begitu. Ya. Dia berpemahaman dengan pemahaman Jabriyah. Ya. Jabriyah ini ikhwah ada dua. Jabriyah khalisah, Jabriyah mutawassithah. Jabriyah khalisah, Jabriyah yang ada pada kaum ekstrem Jahmiyah. Menafikan kudrah, irada, menafikan ikhtiar dari makhluk. Jadi al-insan kal-alah al-mutaharaka. Manusia itu seperti alat yang digerakkan aja. Dia mau salah, benar, takdir. Gitu. Kenapa? Karena dia menafikan adanya kehendak pada diri dia. Menafikan kekuasaan pada diri dia. Istita'ah, kemampuan dari diri dia. Ikhtiar, pilihan. Dia menafikan itu semua. Ini Jabriyah. Khalisah, Jabriyah tulen. Nah, ada lagi Jabriyah mutawassithah dari kalangan Jahmiyah. Ya, yang dia menetapkan iroda, menetapkan apa namanya? Ikhtiar, menetapkan kudrah. Ya. Namun Jabriyah yang seperti ini dari kalangan Jahmiyah, mereka menyatakan sebab yang dilakukan oleh orang berdasarkan iroda dia, kudrah dia, ikhtiar dia itu tidak berpengaruh sama sekali. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Maka dia Jabriyah. Yang berpendapat seperti ini, Jabriyah. Dia mubtadi, iya mubtadi pada kasus ini. Kita tidak katakan dia mubtadi pada kasus yang lain. Tapi pada kasus ini. Ini metode dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Maka berpengaruh sebab. Ya. Khalifah Ma'mun berbeda dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu kan sebab. Berpengaruh gak? Berpengaruh. Sebagaimana kepemimpinan Fir'aun ya, berpengaruh terhadap agama negatif. Berbeda dengan kepemimpinan Umar bin Khattab, berpengaruh positif terhadap kelangsungan beragama. Berpengaruh enggak? Berpengaruh. Nah, ini ahli sunnah. Ya. Nah, kemarin dia bilang, "Oh, siapapun presiden yang gede bla bla bla." Nah, itu kalau dia bilang enggak berpengaruh, maka dia Jabriyah, dia mubtadi dalam masalah ini. Dia mubtadi ahli bid'ah. Ya. Dalam masalah takdir itu ada dua, Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah yang menafikan takdir, Jabriyah yang menafikan irodah, kudrah dari makhluk. Nah, dirinci lagi sebagaimana Qadariyah itu maratib bertingkat-tingkat. Oleh karena itulah sebagian salaf yang masuk ke dalam ahli sunnah, ada yang terjatuh ke dalam Qadariyah. Ya, ada yang memang Qadariyahnya itu terbagi-bagi. Ada yang Qadariyah sampai kafir, menafikan 4 tahapan. Menafikan ilmu, kitabah, irodah, al-khalq. Ada yang mubtadi tidak kafir, yaitu yang hanya menafikan iradah dan al-khalq. Nah, ada lagi yang tidak sampai mubtadi, ya. Ini semisal Qatadah rahimahullah taala dari kalangan tabi'in. Beliau terjatuh dalam masalah ini. Ya, tetapi bukan seperti kaum Qadariyah pada umumnya. Ya. Nah, adapun Qadariyah yang murtad kafir kata Ibnu Taimiyah itu sudah punah, walaupun sekarang ternyata ada lagi ya yang menafikan ilmu dan kitabah. Nah, ini bertingkat-tingkat, Jabriyah maratib, Qadariyah maratib. Ya, Khawarij juga begitu, maratib. Ya. Bisa dipahami sini ya. Syiah pun juga begitu. Syiah terbagi banyak. Ada berapa sekte. Nah, itu mereka berbeda-beda. Berbeda-beda kekafirannya, berbeda-beda kesesatannya. Nah, ya, jadi jangan pukul rata ya. Maka belajar rinci. Ya. Kalau enggak nabrak-nabrak gitu, asal-asalan. Terus lanjut. Sa'ilin yaqulu bin nisbati ila tafasiril ilmiyati allati tanzuru lil muktashifatil hadithati indama yaqulu lil muktashafat lil muktashafatil hadithati indama yaqulu hunaka tafsirun li ayatin laysa hunaka dalilun syar'i alaihi bimakna hadisin an rasuli sallallahu alaihi wasallam walakin hunaka aqwal anis sahabati au aqwal anis salafi fi tafsiri hadhil ayati wa qad yakunu aidan hunaka aktharu min qawlin wa yati mufassirun yastanidu fi tafsiri ila janibil lughati lughatil arabiyyati awil muktashafatil hadithati fama huwa alqawlu fi hadha wa hal yadkhulu fil qa'idati bil qa'idati as-sabiqati wa yuqalu anhu innahu mubtadi'un. Nah, ya, kemudian berikutnya lagi kata Syekh, betapa banyak orang yang menyatakan binisbati ila tafasiri al-ilmiyah, ya, kalau berdasarkan terkait tentang tafsir ilmiah, ya, allati tanzuru lil muktashafat, ini yang berdasarkan penelitian dari muktashafat, penemuan-penemuan modern al-hadisah, amma yakunu hunaka tafsirun lil ayah laisa hunaka dalilun syar'i alaih. Dalam kasus ini ditemukan tafsir suatu ayat yang tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, tidak didukung oleh dalil syar'i, tidak bersumber dari Al-Qur'an, tidak dari sunnah. Bima'na hadisin an rasul an rasul sallallahu, ya, yang mananya tidak ada dalilnya dari hadis Nabi sallallahu, lakin hunaka aqwalun anis sahabah, namun ada beberapa pendapat dari kalangan sahabah, ya, au aqwalun anis salaf atau beberapa pendapat dari kalangan salaf di tafsiri hadis ayat terkait tafsir ayat ini. Ya. Qad yakunu aidan hunaka aktsar min qaulin. Ya, seorang ahli kemudian, ya, mana lagi tadi? Ah, qad yakunu aidan hunaka aktsar min qaulin. Ternyata terkadang juga dalam tafsir ini terdapat lebih dari satu pendapat. Ya, mufassirun, maka seorang ahli tafsir yastanidu ila tafsiri ila janibil lughatil arabiyyah. Dia hanya berpatokan kepada tafsir yang pada aspek bahasa Arab. Ya. Awil muktashafat al-hadisah, atau kepada penemuan-penemuan modern aja. Fama huwa qawlu fi hadha? Maka bagaimana, ya, pendapat kita menyikapi hal ini, muhaliyatul qulul qaidati sabiqah, apakah mereka ini masuk ke dalam kaidah sebelumnya, fayuqalu anhu innahu mubtadi'un, maka dikatakan kepadanya bahwasanya dia adalah mubtadi'. Jawab Brandy baca. Qala rahimahullah wal jawabu annahu idza sihhat. Hah? Idza sahhat. Jangan salafi. Idza kana la yukhalifu qawla salafi fi dhalika. Amma idza khalafa. Amma idza khalafa qawluhum. Qawlahum. Amma idza khalafa qawla wa naruddahu lakin ghaliba. Kenapa lakin terus ghaliba mansub ana? Lakin ghalibu matakunu min hadhil muktasifati. Muktasafati. Min hadhil muktasafati. Maskutu anhu. Maskutun anhu. Maskutun anhu bin nisbati liman sabaqo. Cukup. Maka jawabannya adalah annahu idza shahhat dalalatul qur'an alaihi fa laysa bi mubtadi'. Ya, nah, ini lihat, perhatikan nih jawabannya Syekh. Apabila makna Quran yang berdasarkan temuan-temuan modern tadi itu sesuai, ya, ada dalil Al-Qur'an, ya, ada dalil Qur'annya, sahih dari Qur'annya, maka dia bukan mubtadi'. Ya. Idza kana la yukhalifu qawla salafi fi dhalik, apabila dia tidak menyelisihi pendapat para salaf dalam hal ini. Amma idza khalafa qawlahum fa inna naqul innahu mubtadi' wa narudduhu. Ya, namun jika memang ternyata dia menyelisihi pendapat para salaf, maka kita katakan dia adalah mubtadi' dan kita menyanggahnya, membantahnya. Ya, lakin ghalibu ma takunu min hadhihi al-muktashafat masqutun anhu binisbati ila ma sabaqa liman sabaqa. Ya, namun kata beliau, ya, ghalibu ma takunu fi hadhihi al-muktashafat, ya, kebanyakan tafsir-tafsir dari penemuan-penemuan modern ini, ya, kebanyakannya itu itu maskutun anhu, ya, didiamkan. Ya. Binisbati liman sabaq. Didiamkan, tidak diambil pendapat, ya, berdasarkan penjelasan yang telah lalu. Ya. Kemudian coba Samuel baca. Li'annahum lam yattali'u yattali'u alayya lakin qad yakunu al-Qur'anu dalla alayya bi umumihi amma an yudalla alayya bi khususiha fahada ba'idun walau dalla alayha bi khususiha demen banget khusus bi khususiha lakana sahabatu yadruna anhu wa fassaruhu biha. Sudah cukup. Kenapa? Karena para sahabat lam yattali'u 'alaiha. Ya. Mana tadi, ya? Karena mereka tidak mentelaahnya. Ya. Lakin qad yakunu al-Qur'an dalla 'alaiha bi umumihi. Ya. Namun terkadang Al-Qur'an menunjukkan kepada hal tersebut secara keumumannya, menyinggung terkait penemuan-penemuan ilmiah secara umum. Ya. Amma ayadulla 'alaiha bi khususiha fa hadha ba'idun. Walau dalla 'alaiha bi khususiha. La kana sahabatu yadru'una anhu wa fassaruhu biha. Ya. Nah, berikutnya lagi. Adapun kalau Al-Qur'an menunjukkan kepada hal tersebut, kepada kejadian-kejadian yang baru dengan khususannya, maka ini jauh sekali. Jauh demikian. Ya. Seandainya Al-Quran menunjukkan kepada spesifikannya, kepada penemuan-penemuan modern, tentulah para sahabat akan mengetahui hal ini dan akan mentafsirkan dengannya. Para sahabat pasti lebih tahu dahulu, kemudian langsung mentafsirkan dengan indikasi spesifik tadi berdasarkan penemuan-penemuan modern tadi, ya, terhadap sains dan yang lainnya. Fahadhil iktisyafat al-ilmiyah, maka penemuan-penemuan modern ini berdasarkan sains ini, idza shaha annahu dakhilatun fil ayah, imma idza lam yasihhu, imma idza lam yasihha, fahada yajibu an yuradda ala qa'ilihi. Ya. Ya, ini ya. Adapun kata beliau, tafsir-tafsir yang berdasarkan penemuan modern ini apabila memang sahih, dia masuk ke dalam cakupan ayat, ya, imma amma idza lam yasihha fa hada yajib. Namun apabila tidak sahih, maka wajib dibantah, ya, kepada orang yang menyatakannya. Permasalahan hunaka man fassara al-fitnah bil ghazwi wal fikri. Bil ghazwi wal fikri. Semisal ada ahli tafsir yang memaknai makna fitnah dalam Al-Quran itu dengan ghazwul fikri. Ya, dengan ghazwul fikri artinya perang pemikiran. Ya. Wa hadza sahihun. Ya. Ini tafsir yang benar. Kama akhbar biha Rasul SAW, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, fitanun kaqita'il lail. Kaqita'il lail, fitnah itu bagaikan penggalan malam. Ya. Al-mudlib, al-mudlam, yang kelam. Yusbihu ar-rajul mu'minan wa yamshi kafira. Pagi hari seorang mukmin beriman, sorenya kafir. Wa yusbihu kafira. Wa yamshi mu'minan wa yusbihu kafira. Sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Na'udzubillah. Ini cukup kali ini. Dia dapat berapa halaman? 6 halaman. 1, 2, 3, 4, 5 lah. Dimulai dari tafsir Ibn Aytiyah, kan? Oh, bukan. Ayat 5. Ya, subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Siang ini Jumat, ya, nanti itu ya, ifadatul mustafid. Karena al-mutamimah sudah selesai, maka ifadatul mustafid setiap hari, ya, jam 9 setiap Senin ke Kamis, khusus Jumat jam 8. Ini juga sebentar lagi ini, ya, beberapa pertemuan lagi insya Allah di bulan Ramadan selesai, ya, mempertimbang tafsir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.